Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina, man yahdihillahu falamudillalah, wa mayudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Ikhwani fiddin, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita kembali kepada pelajaran kita, At-Tuhfatul Wusabiyah fi Tashhili Matan Al-Ajrumiyah. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah selesai dari pembahasan, yaitu yang berkaitan dengan i'rab yang ditakdirkan, i'rab al-muqaddar. Ya, i'rab muqaddar ini Asy-Syarihu, yaitu Asy-Syaikh Ahmad Thabit hafizahullahu taala al-Wusabi hafizahullahu taala, beliau menerangkan tiga sebab terjadinya i'rab yang ditakdirkan. Sebab yang pertama adalah ta'adzur, yaitu ta'adzur ini kalau pada isim terjadi pada isim maksurah, dan kalau pada fi'il terjadi pada fi'il mu'tal bil akhir, yang mana ya diakhiri dengan alif lazimah, ya isim yang mana pada isim maksurah ataupun pada fi'il mu'tal bil alif dia akhir dari isim atau fi'ilnya adalah alif lazimah yang tidak menerima harokat sama sekali, sehingga harokat tidak tampak pada alif tersebut, ya. Karena itu pada isim seluruh harokat ditakdirkan. Contohnya ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Maka harokat itu ditakdirkan di atas al-alif, ya, dan mana'a min duhuriha yang menghalangi terjadinya atau tampaknya al-harokat adalah ta'adzur. Karena al-alif tidak menerima al-harokat. Ya, begitu juga pada fi'il. Contohnya yardha, ya, contohnya yardha zaidun, lan yardha zaidun, ya. Di sini yardha atau baik yardha zaidun dan lan yardha zaidun, ya, kedua-duanya mu'rab, ya, yardha majru marfu litajarudihi anin nasib wal jazim, dan juga yardha yang kedua lan yardha zaidun, yardha dalam keadaan mansub bilan. Tapi kok seolah-olah tidak ada perbedaan pada yardha yang pertama dan yang kedua, ya, karena dia tidak terlihat, ya, ditakdirkan, ya, ditakdirkan dhammah yang ada pada yardha yang pertama ditakdirkan, begitu juga fathah yang ada pada yardha yang kedua, mana amin duhriha ta'dzur. Kemudian sebab yang kedua adalah asikal. Ya, asikal ini, ya, dikarenakan beratnya bagi mereka orang Arab untuk mengucapkannya. Asikal ini terjadi kalau pada isim adalah pada isim mangkus yang diakhiri oleh ya lazimah, dan sebelumnya adalah huruf sebelumnya adalah kasrah. Ya, isim mangkus, contohnya al-qadi, ad-da'i, ar-rami dan lain sebagainya. Ya. Ja'al qadi, ra'aitul qadiya, marartu bil qadi. Yang diharakati atau yang ditakdirkan hanya huruf, hanya dhammah dan kasrah saja. Adapun fathah dia ditampakkan karena ketika dia fathah, ya, yang tadinya berat menjadi ringan. Ya, kalau pada fi'il adalah pada fi'il yang mu'tal bil ya dan juga mu'tal bil waw. Ya, contohnya yada'u zaidun, ya, yaqdi zaidun, ya, ketika itu alamat rafa'nya adalah dhammah muqaddarah man'a min duhriha as-siqal. Kemudian yang ketiga adalah al-munasabah. Al-munasabah ini adalah ketika isim diidafahkan kepada ya al-mutakallim, maka huruf terakhir dari isim itu menyesuaikan, yunasib, dia menyesuaikan diri dengan ya yang yang sesuai dengan ya, harakatnya adalah kasrah, maka dia menyesuaikan diri. Misalnya hadza qalamun, qalamun yang tadinya marfu, alamat rafa'nya jelas ya, dhammah zahirah ala akhirihi, ketika diidhafahkan kepada ya al-mutakallim, maka mim yang ada pada qalamun ya itu menyesuaikan dengan ya, menjadi hadza qalami, hadza qalami. Ya, kemana domah yang tadinya ada? Domah yang tadinya ada akhirnya ditakdirkan. Ya, ditakdirkan di atas mim, di atas huruf sebelum ya al-mutakallim. Ya, di atas mim pada kasus ini. Ya, mana amin duhriha al-munasabah. Atau istighalul mahal bil harakati al-munasabah. Ini yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kita masuk pada pertemuan atau pembahasan berikutnya, yaitu tentang al-bina dan al-mabni. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang al-bina dan al-mabni. Albina, apa ini maksud dengan albina? Albina lughatan wad'u syai'i wad'u syai'in ala syai'in ala wajhin yuradu bihi as-subut. Al-bina secara bahasa adalah meletakkan sesuatu di atas sesuatu. Meletakkan sesuatu di atas sesuatu, ala wajhin, yang diinginkan apanya, yuradu biha as-subut. Yang diinginkan darinya adalah as-subut. Ya, kekokohan, kemantapan. Ya, bahasa kita artinya albina itu membangun. Ya, bukan asal meletakkan sesuatu di atas sesuatu saja. Bukan sekedar menyusun, tapi ya, di sini adalah maknanya membangun. Ya, wastilahan secara istilah dalam istilah nahwu adalah diddul i'rab. Lawan dari al-i'rab, wahuwa, yaitu apa? Luzumu akhiril kalimah luzumu akhiril kalimah halatan wahidatan li ghairi amil, halatan wahidatan li ghairi amil. Luzumu akhiril kalimah halatan wahidatan li ghairi amil. Istilahan al-bina lawan dari al-i'rab. Ya, al-bina lawan dari al-i'rab. Apa al-i'rab? Al-i'rab taghyir, perubahan yang terjadi pada akhir kalimat disebabkan oleh amil ya yang masuk kepadanya. Disebabkan oleh perubahan amil yang masuk kepadanya, baik secara lafaz ataupun secara takdir. Nah, sekarang al-bina ini lawan dari i'rab. Ya, kalau i'rab adalah perubahan, maka al-bina adalah luzum tetapnya akhir satu kalimat. Tetapnya akhir satu kalimat ya dalam satu keadaan saja. Bukan disebabkan oleh amil. Bukan disebabkan oleh amil. Ya. Taib. Contohnya apa? Di sini beliau contohkan adalah sibawaihi. Sibawaihi. Misal, si bawaihi. Sibawaihi. Sibawaihi ini nama ya. Nama Sibawai, salah seorang ya, ahlu nahu. Antara seorang ahlu nahu adalah Sibawai. Dikatakan ja'a Sibawaihi ra'aitu Sibawaihi. Marartu bi Sibawaihi. Ya, perhatikan Sibawaihi. Sibawaihi, ya, ini adalah salah satu isim yang mabni. Ya, dia hanya ada satu keadaan saja, yaitu apa? Ya, yaitu dia kasroh, mabni alal kasr. Sibawaihi. Maka apapun amil yang masuk padanya, ya, ja'a sibawaihi. Ra'aitu sibawaihi marartu bi. Ini ada ba. Marartu bi sibawaihi. Marartu bi sibawaihi. Ya. Sibawaihi dalam keadaan, ya, semuanya ini disebut, keadaannya disebut keadaan albina. Ya. Keadaannya disebut albina. Yaitu apa? Dia dalam keadaan akhir kalimatnya satu keadaan saja, yaitu kasroh pada kasus sibawai ini, ya, pada contoh sibawai ini. Baik, kita baca di sini. Nahu sibawaihi min qaulika ja'a sibawaihi wa ra'aitu sibawaihi wa marartu bi sibawaihi. Fa sibawaihi fi hadhihi al-amthilah lazama halatan wahidatan fil istimal. Ya. Maka sibawaihi pada contoh-contoh ini, ya, lazama halatan wahidan, tetap dalam satu keadaan saja di dalam penggunaannya, yaitu albina alal kasar. Yaitu albina alal kasar, yaitu binanya tetapnya dia pada keadaan kasrah, yaitu akhirnya dalam keadaan kasrah. Baik. Pada contoh pertama, ja'a sibawaihi. Ja'a sibawaihi. Maka sibawaihi ini mabni. Ya, mabninya dalam keadaan apa? Dalam keadaan kasrah. Maka kita disebut mabni ala. Ya, mabni ala al-kasr. Mabni alal kasri. Ya. Taib. Sibawaihinya dia mabni alal kasri. Benar. Dia mabni alal kasri. Tetapi mahal atau kedudukan yang ditempati oleh sibawaihi ini adalah kedudukan apa? Adalah kedudukan fa'il. Maka kita katakan mabni alal kasir fi mahalli rafa. Sebagai ya, fi mahalli arrafa sebagai fa'il. Mabni alal kasar fi mahalli rafa fa'ilun. Ya. Apa maksudnya fi mahalli rafa? Karena dia menempati mahal yang ditempati oleh sesuatu yang marfu, yaitu fa'il. Maka dikatakan mabni alal rafa fa'il. Ra'aitu sibawaihi. Perhatikan ya, ja'a sibawaihi, ra'aitu sibawaihi, marartu bisibawaihi. Keadaannya tetap dalam keadaan kasroh, kasroh, kasroh. Tidak dikatakan ja'a sibawaihu, tidak dikatakan ra'aitu sibawaiha, ya, dan juga marartu bisibawaihi dalam keadaan hi-nya atau majrurnya bilba. Ya, dia keadaan karena hi-nya itu karena disebabkan ba, tidak. Hi-nya ya, karena memang dia dalam keadaan demikian. Maka ra'aitu sibawaihi mabni alal kasar fi mahalli an-nasbi maf'ulun bih. Ya, ra'aitu sibawaihi mabni alal kasar fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Begitu juga marartu bi sibawaihi, sibawaihi mabni alal kasar fi mahalli al jarri majrur bi al ba. Ya, marartu bi sibawaihi. Sini dikatakan fahuwa mabniun alal kasar fi mahalli raf'in fa'ilun kama fil misal awal, yaitu ja'a sibawahi, sibawahi mabni alal kasar fi mahalli rafa' fa'il. Ya, wa fi mahalli nasbin maf'ulun bih kama fil misal tsani, ya, ra'aitu sibawahi, sibawahi mabni alal kasar fi mahalli nasbi, ya, maf'ulun bih. Wa fi mahalli jarrin bil harf kama fil misal tsalis. Ya. Dan di contoh yang ketiga dia mahalli fi mahalli jar, ya, bil harf, yaitu majrur bil ba di sini, ya, fi mahalli jar. Baik, contoh yang lain bagaimana? Contoh yang lain disebutkan di sini wa misruhu, contohnya sibawaihi, kita tulis dulu sibawaihi, atau kita tulis dari yang asalnya kam wa kum wa hal. Fi luzumi albina ala sukun. Kemudian aina wa qama wa saufa fi luzumi albina ala alfat. Kemudian haitsu wa mundu fi luzumi albina ala ad-dhamma ad-dham. Kemudian si bawaihi fi luzumi al-bina ala al-kasr. Ya. Jadi ada yang mabni ala sukun, contohnya kam, wakum, wahal. Ada yang mabni ala al-fatah, contohnya aina, koma, dan saufa. Ada yang mabni ala ad-dham, contohnya haitsu wa mundu. Dan ada yang mabni ala al-kasar, contohnya sibawaihi. Baik, kemudian di dalam Ta'rif pengertian dikatakan li ghairi amil. Bina ini li ghairi amil. Li ghairi amil. Apa maksudnya? Apa maksud li ghairi amil? Wa kharaja, kata Asy-Syarih, wa kharaja biqaulina li ghairi amil, di luar atau selain amil, bukan karena atau afwan, tidak disebabkan oleh amil, keluar dari pengertian ini, ma lazima halatan wahidatan bisababi amil. Apa yang dia dalam satu keadaan saja, menetapi satu keadaan saja, disebabkan amil. Tapi ada amilnya. Contohnya, al-hal. Ya, kita katakan al-hal, bukan kalimatnya, tapi hal. Ya, disebut hal. Hal, ya, di dalam ilmu nahu, kal-hal masalah, contohnya. Fi qaulika ja'a Zaidun raqiban. Faraqiban hal. Wal hal la yakunu illa mansuban. Yang namanya hal pasti mansub. Tidak ada hal nama yang marfu atau hal yang majrur. Ya. Fa'il pasti marfu. Maf'ulun bih pasti mansub. Mubtada pasti marfu. Khabar pasti marfu. Tetapi marfu'nya masing-masing yang kita sebutkan ini disebabkan oleh amil yang masuk kepadanya. Ya. Tapi seperti si bawehi, apapun amil yang masuk kepadanya, dia tetap mabni alal kasar. Ya. Wal hal la yakunu illa mansuban wal amil fihi an nasab huwa ja'a fi hadal misal. Amilnya, contohnya ja'a Zaidun raqiban. Raqiban adalah hal dari Zaid. Ya, dan namanya hal pasti mansub. Tetapi ada yang menyebabkan dia mansub, yaitu amilnya. Dan amilnya di sini adalah ja'a. Ya, fahadal luzum i'rab labina. Maka keadaan hal yang selalu mansub ini adalah i'rab. Ya, tidak bina. Karena apa? Karena ada amil yang masuk padanya dan menyebabkan dia menjadi mansub. Wa ulima mimma taqaddam anna alamatil bina arba'un. Ya, diketahui dari contoh-contoh sebelumnya bahwasanya alamat al-bina itu empat. Yaitu as-sukun, wal-kasar, wal-fatah, wad-dam. Sebagaimana kita contohkan. As-sukun, al-kasar, wal-fatah, dam. Ya, mabniyalah sukun, mabniyalah al-kasar, mabniyalah al-fatah, mabniyalah dam. Ya, contohnya ada kam, waqa, waqum, wahal, aina, waqama, wasofa, haitsu, mundu, sibawahi. Kita sebutkan contohnya. Wa annal bina, ya, dan keadaan atau keadaan al-bina ini yakunu fil asma, terjadi pada isim-isim. Contoh isim dari yang kita contohkan di sini adalah haitsu, kemudian mundu. Ini contoh isim. Sibawih isim. Begitu juga al-af'al pada fi'il. Contohnya di sini adalah kum. Ya, fi'il amr. Qama, fi'il madi. Dan juga pada al-huruf. Ya, dan juga pada al-huruf. Contoh pada al-huruf di sini adalah kam. Kemudian hal. Kemudian saufa. Ya. Aina di sini masuk kepada isim. Ya, isim istifham. Bikhilafil i'rab. Berbeda dengan al-i'rab. Al-i'rab fa'innahu la yakunu illa fil asma wal af'al faqat. I'rab itu hanya terjadi pada al-asma, pada isim dan fi'il. Dan fi'ilnya cuma fi'il mudhari' saja. Ya. Qala fa'idah. Fa'idah. Mal farku bainal i'rabi wal mu'rab wal bina'i wal mabni. Apa perbedaan antara al-bina, ya, istilah al-bina, kemudian al-i'rab dengan al-mu'rab, kemudian al-bina wal-mabni? Perbedaannya, al-jawab, an-al-i'rab huwa nafsut taghir al-waqi' fi akhiril kalimah min raf'in ila nasbin ila jarrin aw jazm. Ya. Wa annal mu'rab huwa nafsul kalimah allati yaqa'u 'alaiha hadza at-taghyir kama taqaddam. Ya. Kama taqaddam qablu fi kullin min Zaidun wa yadhhabu. Fataghirul waqi alaihi mahwal i'rab wa kullun minhuma lafdhun mu'rab. Al-jawab anna al-i'rab, bahwasanya al-i'rab adalah perubahan isu sendiri yang terjadi pada akhir kalimat. Proses perubahannya disebut i'rab. Ya, dari rafa menjadi nasab, menjadi jar atau jazm. Adapun al-mu'rab adalah kalimat yang terjadi padanya perubahan tersebut sebagaimana ya telah berlalu sebelumnya. Contohnya pada Zaidun dan Yadhabu. Ya. Ja'a Zaidun ra'aitu Zaidan marartu bi Zaidin. Perubahan yang terjadi dari marfu menjadi mansub menjadi majrur ini disebut i'rab. Ya. Yadhhabu Zaidun lan yadhhaba Zaidun lam yadhhab Zaidun. Begitu juga pada yadhhabu. Jadi yadhhabu menjadi yadhhaba menjadi yadhhab. Ini namanya i'rab prosesnya. Ya, fataghyirul waqi 'alayhima huwal i'rab. Perubahan yang terjadi ini disebut i'rab. Wa kullun minhuma lafdhul mu'rab. Tetapi Zaidnya kalimat atau isim Zaid fi'il yadhhabu ini disebut lafad yang mu'rab. I'rab itu prosesnya, adapun mu'rab itu yang mengalami i'rab bendanya, sesuatunya. Begitu juga walbina. Walbina huwa nafsu luzumi akhiril kalimah halatan wahidatan. Bina ini adalah nafsu luzumi akhiril kalimah. Ya. Keadaan kalimat itu dari pada satu keadaan saja. Keadaannya ini disebut keadaan i'rab atau bina. Wal babni huwa nafsul kalimah allati yaqa'u 'alaiha hadzal luzum kama taqaddam fi sibawaihi wallahu a'lam. Mabni adalah kalimatnya. Ya. Mabni adalah kalimat yang keadaannya adalah bina. Demikian. Mabni itu kalimatnya, bendanya. Kalimat yang terjadi padanya keadaan ini. Yaitu keadaan, satu keadaan saja. Tetapnya satu keadaan saja. Sibawaihi, tetapnya sibawaihi dalam keadaan kasro. Ini namanya albina. Ja'a sibawaihi, ra'aitu sibawaihi, marartu bi sibawaihi. Ya. Tetapnya keadaan sibawaihi, ya, pada keadaan kasrah saja ini disebut albina. Tetapi sibawaihinya ini adalah lafad yang mabni, disebut lafad yang mabni. Wallahu ta'ala alam, sementara kita cukupkan dulu sampai di sini karena selesai bab. Ya, kita akan masuk kepada aqsamul i'rab pada pertemuan selanjutnya insyaallah ta'ala. Naktafi lahuna subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.